والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وَقَوْلُهُ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. dalam surat Sabah. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات يوبicara tentang ayat ini. وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. Di ayat Allah telah patahkan semua asbab, segala sebab yang digantungi oleh kaum musyrikin, semuanya dipatahkan Allah. Fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan nafa'. Karena setiap musyrik menyembah Tuhannya yang dia sembah karena berharap mendapat manfaat atau kebaikan darinya. Wa nafa' la yakunu illa mimman fihi khaslatun min hadhihi al-arba'. Tentunya setiap penyembah berharap manfaat, ada yang dia dapati. Sementara itu tidak mungkin, tidak mungkin dia dapati kecuali jika yang dia harap itu punya salah satu dari empat sifat. Kalau empat ini salah satunya ada padanya, masih mungkin dia berharap dapat manfaat darinya. Kalau sudah keempat-empatnya nggak ada, maka merupakan kebodohan mengharap manfaat darinya, karena itu mustahil untuk dia dapati. Imma malik lima yuriduhu abiduhu minhu. Yang pertama, dia sebagai pemilik, kuasa, punya sesuatu yang diharap dan diinginkan penyembahnya. Dia memiliki sehingga bisa dia beri kepada yang menyembah, milik dia. Fa illam yakun malikan kana syarikan lil malik. Yang kedua, kalau kepemilikan tidak, maka paling tidaknya level kedua, yaitu dia berkongsi, punya saham, bersyarikat dengan yang memiliki. Dia gak memiliki 100%, tapi ya Allah, bersyarikat, ada bagian dia 40% di situ, ya Allah, khamsin, bimia, misalnya. sehingga masih bisa diharapkan memberi dari yang dia miliki dengan syarikah. Fa'ilam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahira. Yang ketiga, kalau syarikat juga tidak, paling tidaknya dia mu'in dan zahir. Sebagai pembantu yang menyokong dan menolong si pemilik sehingga punya jasa. Kalau seandainya itu di makhluk, dia gak memiliki itu pabrik, perusahaan, dia gak punya. Tapi punya jasa besar, karena dia yang membantu dulu berdirinya pabrik ini. Dia yang nego dengan warga setempat sehingga berhasil bisa berdiri di situ dengan aman. Dia yang mengusahakan sehingga keluar surat izin dari pemerintah dan yang semisalnya. Sehingga kalau suatu saat dimintai sesuatu, walaupun dia tidak memiliki karena dia mu'in, punya jasa membantu, bisa masih bisa diharapkan memberi sesuatu yang diminta. Nah, fa'ilam yakun mu'inan wala zahiran kana syafi'an indahu. Kalau yang ketiga ini juga tidak, maka yang terakhir adalah pemberi syafaat, berguna dan berharga, punya nilai syafaatnya. Karena satu dan lain hal, yang jelas kalau dia tulis memo sedikit saja diterima dan dihargai oleh si pemilik perusahaan, misalnya ini bulan ini tolong dipermudah urusannya, ini masih ponakan saya, ini syafaat, sehingga masih diharapkan bisa berguna dan manfaat didapati darinya. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, fa nafa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaba. Namun keempat-empatnya dinafikan oleh Allah secara tertib susunannya. Muntaqilan minal a'la ilal adna. Bermula dari yang tertinggi, kepemilikan yang tertinggi, turun kepada yang lebih rendah, lebih lemah, sampai yang terlemah. Tanafal mulka wasyirka wal mudhaharata wasyafa'ah allati yatlubuha al musyrik. Pertama Allah nafikan kepemilikan. La yamlikuna mithla qala dzarrah fis samawati wala fil ard. Kemudian syirka wa ma lahum fihi ma min syirkin. Kemudian mudhahara, membantu tadi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Kemudian syafa'ah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Padahal itu yang diharap-harap, diminta-minta oleh si musyrik. Wa asbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrikin wa hiya syafa'atu bi'idni. Hatta syafa'atun Allah nafikan bagi si musyrik, tidak mungkin mendapatinya kecuali dengan izin Allah, dan Allah enggak akan mengizinkan itu bagi musyrik. Bagaimana diizinkan, enggak akan diampuni oleh Allah selamanya. La yaghfiru an yushraka bih. Naam. Fakafa bihadihil ayah nuran wa burhanan. Maka cukup ayat ini sebetulnya sebagai cahaya bagi muwahhid, sebagai cahaya bagi tauhid, burhan, hujjah, wa tajridan li tauhid wa qat'an li usuli syirki wa mawaddihi liman aqalaha. Dan ayat ini pun betul-betul memangkas habis kesyirikan itu seakar-akarnya semua. Betul-betul dengan ayat ini dicongkel habis, tidak tersisa kemusyrikan itu seakar-akarnya. Segala bahan yang bisa membuat orang syirik semuanya dihancurkan dengan ayat ini bagi yang mengerti dan memahaminya. Wal Qur'anu mamlu'un min amsalihha wa nadha'ilihha. Dan ayat yang serupa ini banyak dalam Qur'an. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun bidukhulil waqi' tahtahu wa tadham la yash'uruna bidukhulil waqi'i tahtahu wa tadhammunahu lahu wa yadhunnuhu fi naw'in wa qawm qad khalau min qabl wa lam yu'qabu wa lam yu'qibu warithan wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an. Hanya saja mayoritas orang tidak menyadari bahwasanya kenyataan yang ada pada mereka itu sebetulnya masuk dalam penjelasan yang Allah sebutkan dalam ayatnya, termasuk dalam kandungannya. Tetapi orang mengira bahwa ini bentuknya beda, tidak sama dengan yang dia lakukan, atau dia menganggap itu kan umat terdahulu, mereka begini-gini, kita beda lagi, tidak sama. Padahal termasuk sama dengan yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat itu. Intinya adalah kemusyrikan itu bentuk perbuatan dan keyakinannya. Mereka anggap orang terdahulu sudah enggak punya pewaris, enggak punya generasi penerus. Itu umat sudah lewat, selesai, kata mereka. Padahal pewarisnya banyak dan perbuatan mereka pun enggak ada beda. Makanya kata Ibnu Qayyim, itu yang membuat hati mereka tertutup, tidak bisa memahami Quran. Seakan kalau Allah bercerita menyebutkan tentang suatu kaum, itu sejarah saja, kisah umat terdahulu, enggak diambil ibrah kenapa dimurkai, kenapa Allah azab mereka, apa sebabnya kesyirikan, seperti apa kemusyrikannya. Kalau dia pahami, sama dengan yang dia perbuat. Wala amrullahi in kana ulaika qad khalau faqad warithahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum aw dunahum wa tanawulul qur'ani lahum ka tanawulihi li ulaika. Demi Allah, mereka kita ini, walaupun memang umat yang telah lalu, umat-umat terdahulu, sebelum Bi'tha, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, namun pewarisnya, ya ini generasi yang melanjutkan mereka banyak. Walaupun bukan keturunan darahnya, tapi yang dimaksud amalannya, kemusyrikannya sama, dilanjutkan oleh yang berikut-berikutnya. Bahkan kalau itu tidak sama, lebih jelek, atau mungkin lebih rendah kemusyrikannya dibanding mereka. Maka Quran, ayat-ayat yang menyebutkan sama sebagaimana membicarakan mereka yang terdahulu, membicarakan yang belakangan juga, enggak ada beda. Perbuatannya sama. Makanya dikatakan likulli qaumin wurath. Setiap kaum wurath, punya saja ahli waris, ada saja. Wow. Atau itu sekecil apapun. Wow. Thumma qala wa min naw'ihi ay syirk talabul hawaiji minal mauta wal istighathatu bihim. Lalu kata Ibnu Qayyim, termasuk bentuk kemusyrikan adalah memohon hajat agar terlaksana kepada mayit, orang-orang yang sudah mati, atau meminta bantuan pertolongan kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ini justru menjadi pokok dasar kemusyrikan di dunia ini. Fainal mayyit qad inqata'a amaluhu, karena mayit sendiri sudah putus amalannya, selesai. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra, mayit bagi dirinya saja enggak punya manfaat atau madarat. Fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah, apalagi untuk yang meminta padanya, doa, memohon atau berharap syafaat darinya, enggak bisa. Untuk dirinya sendiri dia enggak bisa apa-apa. Kamu mau tabuk misalnya, kamu mau pukul, mau kamu bakar, mau kamu mayit, diam, enggak bisa buat apa-apa. Untuk dirinya sendiri padahal. Wahada min jahlihi bisyafi' wal masyfu'i indahu. Apalagi kalau urusan syafaat, mereka pula jahil. Siapa yang bisa ngasih syafaat, siapa pula yang bakal bisa menerima syafaat. Dan telah lalu. Tidak sembarangan. Tidak semaunya. Ada syarat-syaratnya. Fa'innahu la yakdir an yasfa'alahu indallah illa bi'idni. Asy-Syafi' tidak akan bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li ibnihi. Sementara Allah sama sekali tidak menjadikan istighatsah kepada mayit, meminta-minta kepada mayit, mengharap kepadanya sebagai sebab untuk dapat izin dari Allah. Mana ada penjelasan misalnya, akan aku izinkan, kalau maknanya misalnya, aku izinkan syafaat itu jika kamu minta ke kuburannya fulan, istighatha di kepada fulan bin fulan. Yang ada justru larangan keras dan kemurkaan Allah padanya. Wa innama sababu kamalu tauhid. Justru sebab utama orang dapat syafaat kesempurnaan tauhidnya. Dia ibadah hanya pada Allah. Dia tidak syirik sama sekali. semakin dia akan mudah untuk mendapat syafaat. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idin. Tapi si musyrik melakukan sesuatu yang akhirnya dia enggak akan diizinkan untuk dapat syafaat. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha. Wa hadhihi halatu kulli musyrik. Maka kondisinya sama seperti orang yang minta bantuan untuk terlaksananya hajat dia, tetapi dengan sesuatu yang justru menghalangi untuk dia bisa dapat bantuan tersebut. Misalnya saja, kalau itu di antara makhluk, dia minta bantuan, dia punya hajat mau kondangan, mau walimahan besok. Bakal banyak tamu, dia butuh terop untuk tempat tamunya, butuh kursi misalnya. Maaf, dia minta bantuan ke orang misalnya fulan yang kaya, yang dianggap muhsinin pesisir, tapi dengan bentak-bentak misalnya, kamu gak tahu saya punya hajat besok mau nikah, ayo silakan terop sana. Datangkan kursi 500. Goblok. Ya mana mungkin dia mendapat bantuan? Bagaimana bisa hajatnya terlaksana? Yang dia lakukan justru sesuatu yang menghalangi hajatnya bisa terdapati dengan baik. Sama begitu pula musyrik ini, dan begitu kondisi setiap musyrik. Berharap sesuatu, maunya dapat syafaat, maunya hajatnya terlaksana, tapi justru dia lakukan sesuatu yang menghalangi dia untuk mendapatkan semua itu. Dia ingin syafaat misalnya, tapi dia lakukan syirik. Minta syafaat gak akan Allah berikan kecuali dengan izinnya, keridhoannya. Dan Allah gak akan ridho selamanya kepada syirik, musyrik. Fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiri dinihi. Demikian mereka gabungkan antara syirik kepada yang ma'bud Allah, dia sekutukan dan dia rusak, dia rubah-rubah agamanya. Wa mu'adati ahli tauhid, plus ditambah lagi, masih belum selesai di situ, dia musuhi sangat ahlu tauhid, dia benci, dia juluki segala macam sudah, yang Wahabi, yang keras, yang ini, yang itu. Wow. Wanisbatu ahlihi, wanisbati ahlihi ila tanakus bil ambuat. Ahlu tauhid justru mereka tuding sebagai orang yang tidak menghormati para wali, melecehkan orang-orang soleh, tidak hormat, tidak cinta, dan yang semakna itu. Wah, kata ikhwan muslimin qatalahumullah, beberapa hari lalu demo besar-besaran di Tarablus. Apa Tarablus bahasa Indonesia? Ibu kota Libya itu apa? Tripoli ya, bahasa Arabnya Tarablus. Di Tripoli, tidak tahu masa dari mana mereka bawa. Walhasil yel-yel yang mereka teriakkan dengan spanduk-spanduk besar mereka angkat-angkat begini, tulisan yang mereka buat di situ, la lil madakhilah. Ini kami menolak kalau itu madakhilah. Ini sebab kepada Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Ini menolak keberadaan atau dakwah salafiyin ahlu sunnah. Maunya diusir atau dikeluarkan dari situ. Terus begitulah dulu mereka katakan Albaniyin. Dulu mereka katakan Jamin, mengikutnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Dan ini sudah pada meninggal sekarang. Yang masih hidup dari ulama besarnya Ahlu Sunnah Syekh Rabi, itu yang mereka katakan la lil madakhilah. Jadi mereka jadikan itu celaan dan lakop, julukan yang negatif, memusuhi Ahlu Sunnah, memusuhi Ahlu Tauhid. Wahum qatana qasul khaliq bisyir, padahal mereka sendiri orang paling menghinakan Allah dengan kemusyrikannya. Wa awliya'uhu al-muwahidin bidhammihim wa aibihim wa mu'adatihim, menghina para wali Allah yang bertauhid, ahlu tauhid, para ulama, ahlu sunnah, salafin, memusuhi mereka dengan mencelanya, mencaci maki, memusuhinya, dan berbagai macam cara dan makar. Wa tanaqqasu min man asyraku bihi ghayatat tanaqqus, mereka sungguh telah menghinakan Allah yang mereka sekutukan dengan sangat. Idzannu annahum raduna minhum bihada, sekaligus mereka telah merendahkan atau menghinakan para wali atau orang soleh, jika benar itu orang-orang soleh yang ma'ruf kesolehannya yang disekutukan dengan selain Allah. Bagaimana penghinaannya? Bentuknya ketika mereka meyakini bahwa ini diridhoi oleh mereka. Ini yang datang misalnya menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ibadah kepada Isa alaihissalam, yang ibadah kepada Syekh Fulan, wali Fulan-Fulan yang dikuburnya. Mereka anggap yang dikubur ini juga betul itu orang soleh, ridho, senang dengan perbuatannya. Padahal mereka sangat benci dan paling mereka musuhi kemusyrikan. Makanya musyrikin ini orang yang paling menghina dan paling memusuhi aulia pada hakikatnya. Wa annahum amaruhum bihi, bahkan mungkin, dan bukan mungkin ya, mereka anggap bahwa ini perintah, ini ajarannya wali fulan, ini wasiat, wejangannya untuk kita melakukan ini. Sesuatu yang sangat mereka musuhi justru dijadikan oleh mereka sesuatu yang diperintah bahkan oleh orang-orang saleh ini. Wa annahum yuwalunahum alaih, wa haulahum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan, mereka musuh-musuh para mursalin di setiap zaman dan tempat. Wa ma aktsarul mustajibina lahum wallahu musta'an, dan betapa banyaknya yang mau mendengar mereka, pengikutnya luar biasa, mayoritas banyak. Inilah yang benar, inilah agama, inilah tauhid, inilah iman. Dengan kekuburan, dengan dianggap itu yang religi, dianggap itu yang agamis, dianggap itu yang nentang, mengingkari, menolak, sudah. Tak ngerti agama, memecah belah umat, membenci, memusuhi para wali, dan yang semisalnya. wa manaja min syirki hadha syirk atau min syaraki hadha syirkil akbar illa man jarrada tauhidahu lillah. Tidak akan selamat dari jaringan kemusyrikan yang besar semacam ini kecuali yang memurnikan betul-betul tauhidnya untuk Allah. Wa adal musyrikina fillah, dia memusuhi membenci musyrikin karena Allah. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah, dia bertaqarrub kepada Allah dengan membenci mereka. Wa takhadallahu wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu, dan benar-benar hanya Allah yang dia sembah, yang dia ibadai, yang melindungi dia. Nah, satu-satunya hanya kepada Allah dia bergantung, berharap, takut, tawakal, cinta. Hanya itu yang selamat dari jaringan kemusyrikan mereka ini. Fajarrada hubbahu lillah wa khawfahu lillah wa raja'ahu lillah wa dhullahu lillah wa tawakkulahu ala Allah wa isti'anatahu billah wa tija'ahu ila Allah wa istighafatahu billah wa qasdahu lillah. Begitu yang selamat dalam tauhidnya harus memurnikan cintanya hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, takutnya hanya untuk Allah, berharapnya, merendahnya, tawakalnya, meminta pertolongannya, berlindungnya, meminta bantuannya, niatnya, semuanya hanya untuk Allah. Muttabi'an li amri, berserta itu semua dia taati semua perintah Allah. Mutatalliban li mardhati, dia selalu berharap ridhonya. Idza sa'ala sa'ala Allah, kalau dia minta sesuatu dia hanya minta kepada Allah. Termasuk syafaat. Kalau dia minta syafaat itu dia minta kepada yang memilikinya, Allah. Bukan kepada mayit, orang soleh siapapun atau malaikat. Dia mintanya minta kepada Allah atas syafaat, karena dia tahu hanya dengan izin Allah, keridhaannya, kehendaknya, maka dia mohon, ya Allah, aku memohon syafaat Nabi-Mu, jadikan aku termasuk orang yang mendapat syafaat Nabi-Mu kelak. Karena dia mohon kepada Allah. Wa idza sta'ana sta'ana billah, dia minta pertolongan juga kepada Allah. Wa idza amila amila lillah, kalau benar amal, amal solehnya juga hanya untuk Allah, ikhlas. Fahuwa lillah wa billah wa ma'allah, maka dia selalu untuk Allah segalanya dan dengan Allah dalam segala permohonan bantuan dan pertolongannya. Wa ma'allah, dan dia selalu bersama Allah dalam perintahnya, syariatnya. Yang larangan dia tinggal, yang perintah dia tunduk, dia taati. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Wa hadha alladhi dzakarahu hadha al-imam huwa haqiqatu dinil Islam. Yang disebut Ibnu Qayyim di sini itulah hakikat agama Islam, tauhid. Kama qala ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya dari yang berserah diri, serahkan wajahnya hanya untuk Allah segalanya, dia pasrahkan aslama lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhidnya, wa huwa muhsin, dan dia ihsan, ya'budullah ka'annahu yara, a'ilam yakun yara fa'innallaha yara'ahu dalam ibadahnya. Wa taba'a millata Ibrahim hanifan, ikut ajaran Ibrahim yang lurus alaihi salam, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya karena hanya bertauhid kepada Allah, segalanya kepada Allah, seperti tadi doa, takut, berharap, tawakalnya, cintanya, dan jauh dari kemusyrikan dengan segala bentuk dan macamnya, juga jauh dari musyrikin yang menyekutukan Allah, sangat benci kepada Allah.